الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله kita lanjutkan kajian dari kitab Al-Qa'idul Hisan karya Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala, di mana kita sampai pada perkataan beliau, wa min dzalika al-ikhbaru fi ba'dil ayati annahu al-aliyul a'la. Kita sedang membahas kaidah bahwa ayat-ayat Al-Quran yang zahirnya itu bertentangan, kontradiksi satu sama lain, maka ya wajib bagi kita untuk memahami setiap ayat tersebut sesuai dengan kondisi dan konteksnya. Ya, maka harus kita menjamak. Ini berarti adalah kaidah tentang menjamak ayat atau hadis. Di antara contoh dari ayat-ayat yang zahirnya bertentangan itu adalah ketika Al-Quran membahas tentang bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah zat yang maha tinggi, Al-Aliyul A'la, wa annahu fauqa ibadih, bahwa Allah di atas hambanya, wa ala arsyih, dan di atas ars, wa fi ba'diha annahu ma'al ibadi aina makanu. Akan tapi di sebagian ayat yang lain Al-Quran menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para hambanya dimanapun mereka berada. Wa annahu ma'as sabirina was-sadiqina wal-muhsinina wa nahwihim. Dan bahwa Allah bersama orang-orang yang sabar, orang-orang yang jujur, perkataan dan perbuatannya itu sama. Wal-muhsinin, orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat kebaikan, dan selainnya. Fa'uluhu ta'ala amrun thabitun lahu, maka tingginya, sifat tinggi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah perkara yang tetap dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa huwa min lawazimi dzatihi, dan ini adalah termasuk konsekuensi dari kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ketika kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki zat yang sempurna, maka termasuk pula Allah itu adalah zat yang maha tinggi. Wa dunuhu wa ma'iyatuhu li ibadihi. Ya, maka ini juga amrun thabitun lahu. Kemudian juga dekatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para hambanya, ma'iyah Allah itu juga adalah amrun thabitun lahu. Ini termasuk perkara yang tetap. Yakni perkara yang bernas, yang ada dalilnya. Li'annahu aqrabu ila kulli ahadin min hablil warid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dekat kepada seseorang daripada urat leher. Fa huwa 'ala 'arsyihi 'aliyyun 'ala khalqihi wa ma'a dzalika fa huwa ma'ahum fi kulli ahwalihim. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di atas 'arsy, tinggi di atas para makhluknya, akan tapi di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama mereka di seluruh kondisi-kondisi mereka. Wala munafata bainal amrayn, tidak ada pertentangan di antara kedua hal ini. Satu dalil berkata Allah Maha Tinggi, tinggi di atas ars. Dalil yang lain ya berkata bahwa Allah selalu bersama para makhluknya. Tidak ada pertentangan antara dua hal ini, li'anna Allah Ta'ala laisa kamitslihi syai' fi jami'in nu'utihi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak seperti ya, tidak ada yang semisal atau serupa dengan dia, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ya semua sifat Allah, tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali. Umma yatawahhamu bi khilafi dzalika fa innahu fi haqqil makhluqin. Adapun yang kita bayangkan ya, ketika kita membayangkan dua ayat ini, kemudian kita membayangkan bahwa Allah itu sifatnya sama seperti sifat makhluk, maka muncullah kontradiksi. Bagaimana seseorang kita mengatakan seseorang itu tinggi ya, posisinya tinggi, kemudian bersama dengan orang lain gitu ya, lebih dekat dari jarak 1 meter. Gimana caranya? Kalau kita bayangkan untuk orang ya, ada orang posisinya tinggi tapi di saat yang sama berdekatan dengan orang lain lebih dekat dari ya jarak 1 meter misalnya, atau lebih dekat dari ya urat leher misalnya. Maka ini kalau kita kemudian membayangkan ini dengan sifat makhluk, maka tentunya ada kontradiksi. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ya pertentangan itu diakibatkan karena kita melakukan takyif atau tasbih atau tamthil. Maka di sini para ulama menjelaskan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, di atas para hambanya, ya. Tetapi di saat yang bersamaan Allah Subhanahu wa taala bersama para makhluknya, yakni sifat ma'iyah Allah, sifat ulu Allah Maha Tinggi, dan sifat ma'iyah, sifat bahwa Allah dekat dengan para hambanya. Yakni secara ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Ya, meliputi segala sesuatu. Sebagaimana kalau kita, ya, kalau kita muamalah dengan sesama manusia, maka kemudian kita mengatakan bahwa anak akan selalu bersama dengan antum. Ya, ini mendukung antum. Bersama di situ bisa bisa bermakna banyak, bisa bermakna dukungan, bisa bermakna ya bagaimana kita bisa yakni memantau gerak-gerik dia dan seterusnya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala, pertolongan Allah itu dekat, kekuasaan Allah itu sempurna, ilmu Allah itu sempurna, ya, maka itulah ya sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak ada pertentangan antara dua hal ini. Kemudian wa amma takhsisul ma'iyah bil muhsinina wa nahwihim fa hiya ma'iyah akhassu minal ma'iyah al ammah. Jadi ma'iyah Allah ada ma'iyah secara umum dan ma'iyah yang khusus. Ma'iyah secara umum kepada seluruh makhluknya dan ma'iyah secara khusus yakni kepada orang-orang kaum muslimin, kaum mukminin, kaum muhsinin. Maka di sini ya pengkhususan ma'iyah kepada kaum muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, berbuat ihsan, maka ini adalah ma'iyah yang lebih khusus daripada ma'iyah ammah kepada seluruh orang. Fa innaha tatadammanu mahabbatahum wa tawfiqahum wa kila'atahum wa i'anatahum fi kulli ahwalihim. Maka ma'iyah khassah ini, ma'iyah Allah kepada orang-orang mukmin, itu mencakup cinta Allah kepada mereka, taufik dari Allah kepada mereka, penjagaan Allah kepada mereka, pertolongan Allah kepada mereka di seluruh kondisi mereka. Fa haitsu waqa'at fi siyaqil madhhi wa tsana'i fa hiya min hadzal naw. Maka setiap disebutkan ma'iyah dalam konteks pujian, maka itu termasuk dalam ma'iyah khassah. Wa haitsu waqa'at fi siyaqit tahdhiri wa targhibi wa tarhibi fa hiya minan naw'il awwal. Dan setiap ma'iyah itu disebutkan dalam konteks memberikan peringatan, memberikan ancaman, ya, dan juga memberikan motivasi, tidak masalah, maka itu juga maka ini termasuk ma'iyah ammah, ma'iyah yang ditujukan kepada seluruh orang. Wa min dzalika annahu fi katsirin minal ayati an muwalatil kafirin wa an mawaddatihim wa litisali bihim wa fi ba'dihha al-amru bil ihsani ila man lahu haqqun 'alal insani minhum wa musahabatihi bil ma'ruf kal walidaini wa nahwihim fa hadhil ayatul ammah min at-tarafain qad wadahahu Allahu ghayat at-tawdih, ya, qad wadahahu Allahu ghayat at-tawdih. Maka di sini contoh yang lain, ayat-ayat yang tampaknya bertentangan itu adalah di sebagian ayat ada larangan ya untuk berwala dengan orang-orang kafir, untuk memihak kepada orang-orang kafir, untuk menjadikan mereka sebagai teman dekat, untuk cinta kepada mereka dan walittisali bihim, ya, memiliki hubungan yang erat dengan mereka. Tetapi di ayat yang lain ada perintah untuk berbuat ihsan kepada ya ilaman lahu hakun, ya, kepada orang-orang yang berhak untuk kita berbuat baik kepadanya, ya, wa musahabati bil ma'ruf, dan wajib ada perintah juga untuk ya membersamai mereka, bermuamalah dengan mereka dengan ma'ruf, dengan perkara yang baik, kal walidaini wa nahwihim, seperti ya kedua orang tua atau selainnya, kalau kedua orang tua tersebut adalah orang kafir, ya, misalnya. Fahadhil ayatul ammat, maka ayat-ayat yang umum ini dari kedua ya sisi ini, yang satu mengatakan tidak boleh berwala kepada orang kafir, yang satu lagi mengatakan harus berbuat ihsan dan harus musahabah, ya, membersamai mereka, bermuamalah dengan mereka dengan baik. Maka dua ayat ini atau dua kelompok ayat ini qad waddahahallahu ghayatat tawdih, telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan benar-benar jelas pada firman Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan bagaimana menjamak antara keduanya. Jadi terkadang menjamak kedua ayat atau kedua kelompok ayat adalah dengan istihad. Tapi juga bisa jadi dengan ayat itu sendiri, ayat lainnya yang menjelaskan bagaimana menjamaknya. Ya. Maka ini menunjukkan ketika Al-Quran sendiri yang menjamaknya, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala hendak menutup supaya tidak ada pintu untuk salah memahami. Hah? Ketika Al-Quran menyebutkan sesuatu, suatu masalah khusus disebutkan secara khusus atau secara terperinci di Al-Quran, sementara masalah-masalah lain yang serupa, yang masuk dalam bab yang sama, itu tidak dibahas di Al-Quran, ya, diserahkan kepada hadis atau kepada ijtihad bahkan, maka masalah yang dibahas khusus oleh Al-Quran ini masalah yang penting. Contohnya ayat waris. Bahkan rokaat sholat tidak dijelaskan di Al-Quran. Tetapi perincian sepersekian itu disebutkan secara khusus di Al-Quran. Coba bayangkan. Hah? Ini menunjukkan ini perkara yang khatir, perkara yang berbahaya. Tidak boleh ada perselisihan. Makanya bab waris termasuk bab yang paling sedikit perselisihannya di kalangan para fuqaha. Ya, ini perselisihan yang mu'tabar, ya, perbedaan pendapat yang mu'tabar. Karena apa? Karena sudah ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan secara sharih, secara wadih. Baik. Maka ini di antara kaidah, ya. Ini kita lihat, ini di antara contoh bagaimana Al-Quran sendiri yang menjamaknya. Sementara pada ayat-ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau membiarkannya untuk supaya para ulama beristihad. Tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin." Sesungguhnya Allah tidak melarang kalian untuk dari berbuat baik dan berbuat adil kepada siapa? Kepada yang tidak memerangi kalian karena agama kalian dan tidak mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Nah, Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka. Ini berarti apa? Ini berarti kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Maka berbuat adil dan berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi kita dan tidak mengeluarkan kita dari negeri kita itu adalah sesuatu yang disyariatkan, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid-diini wa akhrajuukum min diyaarikum wa dhahru 'ala ikhraajikum an tawallahum. Di Al-Qur'an, ya. Ini di antara kaidah juga. Gimana ana membahasakannya? Ketika ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, memerintahkan sesuatu, maka biasanya cukup. Ketika Allah Subhanahu wa taala melarang sesuatu, maka biasanya cukup. Sangat jarang sekali kemudian Allah meneruskannya dengan menjelaskan, ya. Misalnya Allah memerintahkan sesuatu, kemudian Allah menjelaskan sebaliknya haram. Allah melarang sesuatu, kemudian menjelaskan sebaliknya ini diperintahkan. Ini jarang. Wallahu a'lam, ini jarang. Ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan sesuatu itu disyariatkan, kemudian di ayat setelahnya langsung setelahnya Allah Subhanahu wa taala melarang sebaliknya. Sesungguhnya yang Allah larang itu adalah ya engkau berwala. Ini langsung ke sini. Sesungguhnya yang Allah larang itu adalah engkau berwala kepada siapa? Kepada orang-orang yang memerangi kalian karena agama kalian dan mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Dan Zahru ala ikhrajikum, dan saling bantu membantu dalam mengeluarkan kalian dari negeri kalian. Coba lihat. Dua ayat berturutan, yang satu ya menunjukkan suatu perbuatan disyariatkan, ayat berikutnya menunjukkan sebaliknya tidak disyariatkan. Ini jarang, wallahu a'lam. Hah? Maka ini di antara menunjukkan bagaimana pentingnya hal ini. Bagaimana pentingnya hal ini. Dan memang benar betapa banyak orang-orang yang salah dalam memahami masalah ini. Baik ada sebagian kaum muslimin yang salah, dan juga baik ada banyak orang kafir yang salah. Jadi salahnya dari dua sisi. Itu bisa jadi di antara hikmah mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua hal yang itu lawannya secara berurutan dalam dua ayat yang konsekutif, yang berurutan, ya. Jadi sebagian orang muslim salah memahami dalam masalah ini, mereka kemudian terlalu keras, bahkan menuju terorisme, bahkan ya radikal, semuanya diperangi, semuanya dianggap wajib ditumpahkan darahnya, halal ditumpahkan darahnya, wajib dirusak barangnya, halal untuk diambil barangnya, dan seterusnya. Sebagian kaum muslimin berpikiran demikian, khawarij, itu khawarij. Banyak orang kafir ya kemudian juga berpikir yang sama, berpikir bahwa ya kaum muslimin, Islam itu adalah Islam agama teroris, kemudian agama barbar, kemudian dan seterusnya. Kita tidak akan aman kalau tinggal di negeri mereka, dan seterusnya. Lihat. Jadi kesalahpahamannya tidak hanya dari satu sisi, tapi juga dua sisi ini. Sebagian kaum muslimin dan banyak orang kafir. Maka ini diantara, bisa jadi diantara hikmah dari hal ini. Ya. Jadi dua ayat ini, Masya Allah, tidak, yakni tidak sesederhana yang kalau kita hanya membaca mungkin ini terlihat sederhana atau langsung lewat-lewat saja. Tapi kalau antum tadabburi, maka antum akan mendapatkan faedah yang sangat banyak. Fannahyu waqi'un 'ala tawalli wal mahabbah li ajli ad-din wal amru bil ihsani wal birri waqi'un 'ala al-ihsan li ajli al-qurabah aw li ajli al-insaniyah 'ala wajhin la yakhillu bi din al-insan. Maka larangan itu berada dalam ya larangan itu adalah tentang larangan untuk berwala kepada mereka, cinta kepada mereka karena agama mereka, ya. Tapi kalau cinta karena ya mereka di sini misalnya orang tua kita misalnya masih orang kafir begitu ya, maka kemudian kita cinta kepada mereka karena cinta secara tabii, cinta tabiat, cinta anak kepada orang tuanya, maka ini tidak masalah. Tapi yang dimaksud di sini larangan untuk berwala dan bermahabbah karena agama mereka. Kemudian itu larangan. Adapun perintah untuk berbuat baik kepada mereka, itu maksudnya berbuat baik kepada mereka dalam artian karena mereka kerabat kita, keluarga kita, orang tua kita, atau karena mereka adalah sesama manusia, li ajlil insaniyah. Karena sesama manusia, ya. Ala wajhin la yakhillu bidinil insan, selama ya hubungan muamalah kita dengan mereka tidak kemudian memberikan kecacatan pada agama kita, yakni tidak ada akidah yang dikompromikan atau tidak ada wala dan mahabbah yang itu terlarang. Kemudian Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, "Al-farqu bainal birri wal ikhsati fi qaulillahi la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim ziyadatun fil fadl." Yang dimaksud ini perbedaan antara al-bir dan al-ikhsat. Ya, al-bir dan al-ikhsat. Albir berbuat baik, al-ihsan berbuat adil. Apa maknanya? Albir, annal birra ziyadatun fil fadl. Albir itu adalah tambahan perbuatan baik. Jadi yang minimum itulah adalah al-ihsan, yaitu al-adl. Tapi albir itu hal ekstra. Ya, famatsalan idza ahsanu ilaina nuhsinu ilaihim. Jadi di sini disebut wal-ihsatu al-adl. Jadi al-ihsan itu al-adl, ini yang kadar minimum. Kita harus adil kepada siapapun. Tidak boleh zalim. Bahkan kepada orang kafir. Bahkan kepada binatang. Tidak boleh zalim. Ini yang minimum. Tetapi kemudian kalau mau ada tambahan ekstra, itu namanya albir. Dan Allah Subhanahu telah menyebutkan di ayat ini, baik al-iqsa ataupun albir itu sama-sama dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak melarangnya. Ya. Maka fa masalan idza ahsanu ilaina nuhsinu ilaihim. Ya, misalnya ketika mereka berbuat baik kepada kita, kita juga berbuat baik kepada mereka. Wa idza kana lahum haqqun nuhsinu ilaihim. Kalau mereka punya hak, seperti mereka adalah orang tua kita, mereka adalah kerabat kita, maka kita juga berbuat baik kepada mereka. Ammasani innama yanhaqumullahu 'anil ladzina qatalakum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhahru 'ala ikhrajikum anta wallahum wa lam yakul anta barruhum. Hatta haula rubbama yakunu fil ihsani ilaihim khair, lakinnahum laysu kal awwalin wal muwalatu wal mawaddatu wal mawaddatu li jami'il kuffari muharramah. وكذلك الفرق الضالة إذا كانت بدعتهم تكفرهم فلا تجوز موالاتهم. Ya, maka di ayat kedua, ayat setelahnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innama yanhaakumullahu 'anil ladzina qatalukum fid dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhahru 'ala ikhrajikum an tawallawhum. Yang dilarang oleh Allah adalah berwala kepada mereka. Dan Allah tidak menyebutkan antabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Coba lihat, ini diantara istimbatnya Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Ya, Masya Allah, lihat kedalaman ilmu beliau. Beliau menggunakan kaidah waman asdaqu minallahi qila, waman asdaqu minallahi haditha. Siapakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala dalam perkataannya? Siapakah yang lebih jujur perkataannya? Yakni Allah Subhanahu wa taala ketika memilih sebuah kata di Al-Qur'an, itu benar-benar adalah kata yang dimaksudkan. Hah? Itu adalah benar-benar kata yang dimaksudkan. Kenapa memilih kata ini tidak memilih kata itu? Ini adalah benar-benar keajaiban Al-Qur'an, mukjizat Al-Qur'an, ya. Pemilihan katanya sangat presisi, precise. Hah? Daqiq. Maka di sini mengapa disebut antawallauhum? Mengapa tidak antabarruhum sebelum seperti ayat sebelumnya? Atau menyebutkan antuqsitu ilaihim seperti ayat sebelumnya. Mengapa? Karena ya bisa jadi berbuat baik kepada mereka itu, berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi kita dan berbuat baik kepada orang-orang yang mengusir kita dari negeri kita, itu bisa jadi lebih baik. Dalam beberapa kondisi. Hatta haula rubbama yakunu fil ihsani ilaihim khair. Ya, bahkan mereka, orang-orang kafir yang memerangi kita, yang mengeluarkan, hendak mengusir kita dari negeri kita, bisa jadi berbuat baik kepada mereka itu lebih baik. Tergantung situasi dan kondisi. Itu mengapa Allah tidak melarangnya. Itu mengapa Allah menyebutkan di sini, yang dilarang oleh Allah adalah berwala kepada mereka. Jadi dari sini, kita juga menyimpulkan di antara dalalah iltizam. Ini kita semua sedang berbicara dalalah iltizam. Dari tadi Anda sedang membahas ini bagaimana ayat ini adalah tempat yang di mana Allah Subhanahu wa taala menjamak ya secara sharih, kemudian juga di mana Allah Subhanahu wa taala ini ya termasuk dalalah iltizam. Tidak ada di sini, tidak ada di konteks di nas ayatnya, tidak ada di nas ayatnya, tetapi kita dapat faedah tersebut gitu ya dengan dalalah iltizam. Coba lihat bagaimana seseorang menguasai dalalah iltizam, dia biiznillah dia akan bisa mengekstrak faedah, menarik hikmah, mengambil pelajaran dari lautan ilmu yang ada di Al-Qur'an, ya. Dan ini bukan karena seseorang itu karena kemampuan dia sendiri, tetapi ya ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala yang membukakan ilmu tersebut untuknya. Jadi penting untuk diingat bahwa apa, kalau kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu ini, jangan lupakan untuk selalu membersihkan hati kita. Jangan lupa untuk selalu ya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itulah ilmu yang sebenarnya itu kita ambil dari situ, dari ketakwaan dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dari kekuatan hafalan kita, bukan dari ya banyaknya bacaan kita, bukan dari ini adalah usaha-usaha manusiawi. Antum mungkin bisa dapat ilmu banyak di situ, tetapi ya kosong. Ya, antum bisa mungkin dapat ilmu banyak, tapi banyaknya ilmu antum ketika waktu yang tidak dibutuhkan. Ketika waktu yang dibutuhkan bisa jadi ilmu antum tidak keluar. Itu di antara bukti tidak barokahnya ilmu. Ilmu itu barokah ketika pada waktu yang dibutuhkan antum mengamalkan ilmu tersebut, antum ingat ilmu tersebut, antum mengamalkan ilmu tersebut. Buat apa ilmu banyak, tetapi pada saat antum dihadapkan pada sebuah kondisi, hitungan detik antum harus bertindak, harus beramal, harus mengambil keputusan, Anda mau bermaksiat kepada Allah atau tidak, hitungan detik. Maka pada saat itu ketika antum mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika antum berusaha untuk ikhlas selama ini dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala akan menolong antum dengan memudahkan antum untuk mengamalkan ilmu yang selama ini antum pelajari. Itulah definisi orang yang berilmu. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Walam na'am wal muwalatu wal mawaddatu sampai mana tadi? Hatta ha'ula'i rubbama yakunu fil ihsani ilaihim khair lakinnahum laisu kal awwalin. Ya, berbuat baik kepada orang-orang yang memerangi ya Islam itu berbeda dengan berbuat baik kepada orang-orang yang tidak memerangi Islam. Wal muwalatu wal mawaddatu li jama'il kuffar muharramah. Maka berwala dan cinta, ya cinta karena agama bukan cinta tabii tadi ya, kepada semua orang kafir itu haram. Wa kadzalikal firaqud dhalah, demikian pula kepada kelompok-kelompok yang menyimpang. Idza kanat bid'atuhum tukaffiruhum, jika bid'ah mereka mengkafirkan mereka. Yani jika bid'ah mereka itu termasuk pembatal keislaman, termasuk pembatal tauhid, kalau itu yang terjadi maka tidak boleh bagi kita untuk berwala kepada mereka. Fala tajuzu muwalatuhum. Adapun kepada kelompok yang menyimpang tetapi masih dalam masuk dalam lingkup Islam kaum muslimin, karena bid'ah mereka tidak mengkafirkan, yani bid'ah mereka bukan termasuk pembatal keislaman, bid'ah mereka bukan termasuk pembatal tauhid, maka ada wala juga untuk mereka, tetapi tentunya tidak sebesar wala kepada orang-orang yang akidahnya lurus. Ya. Dan Anda tekankan di sini bahwa tidak boleh bagi kita ketika kita melihat seseorang melakukan bid'ah, dan bid'ah itu termasuk pembatal keislaman atau pembatal tauhid, tidak boleh bagi kita untuk serta-merta mengkafirkan orang tersebut secara individu. Tidak boleh. Ini bukan akidah al-sunnah. Ini akidahnya khawarij. Ya, jadi tidak boleh bagi kita untuk ada seseorang ahlul bid'ah misalnya, bid'ahnya itu termasuk pembatal keislaman atau pembatal tauhid, tidak boleh kita serta-merta. Bisa jadi dia belum tahu ilmunya. Bisa jadi dia punya syubhat. Bisa jadi ada halangan-halangan lainnya yang membuat dia tidak boleh dinilai sebagai orang kafir di dunia. Maka tidak boleh sembarangan mencap ya orang lain secara individu kafir. Tapi kita wajib untuk mempelajari mana perbuatan yang merupakan perbuatan kekufuran, mana perbuatan yang merupakan pembatal keislaman, mana perbuatan yang merupakan pembatal tauhid. Ini wajib untuk kita pelajari. Dan wajib untuk mengatakan ini perbuatan ini syirik. Ah ini membatalkan keislaman. Ini perbuatan ini kufur. Ah ini membatalkan keislaman. Wajib untuk tegas mengatakan itu, karena ya kita wajib untuk menghindari hal-hal tersebut dan wajib untuk mengingatkan kaum muslimin agar tidak terjerumus dalam hal-hal tersebut, gitu ya. Jadi kita mempelajari hal ini adalah dalam rangka untuk menghindarinya, bukan dalam rangka untuk mengecap, menjudge dan mengklaim kapling surga dan seterusnya. Ya, tukang kapling surga itu adalah orang-orang yang tidak mau mendakwahkan apa yang mereka yakini. Kalau mendakwahkan apa yang mereka yakini berarti mengajak orang lain untuk juga masuk surga, begitu nggak? Ya, harusnya. Jadi jangan kebalik-balik. Wa min dzalika annahu akhbaru fi ba'dil ayati annallaha khalaqal arda tsumma istawa ila as-sama'i fasawwahunna sab'a samawat wa fi ba'daha annahu lamma akhbaru an khalqis samawati akhbaru annal arda ba'da dzalika dahaha. Di antara contoh ayat yang bertentangan adalah ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di sebagian ayat bahwa Allah menciptakan bumi, kemudian Allah beristiwa ya ke langit, kemudian fasawwahunna sab'a samawat, kemudian Allah menjadikan langit itu dalam 7 tingkatan, 7 langit. Akan tapi di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala ketika mengabarkan penciptaan langit, kemudian Allah mengabarkan bahwa bumi setelah itu Allah hamparkan, dahaha. Fa hadhihi al-ayah tufassiru al-murad wa anna khalqal ardi mutaqaddimun ala khalqis samawat thumma lamma khalaqallahu samawati ba'da dhalika dahal arda فَأَوْدَعَ فِيهَا جَمِيعَ مَصَالِهَا الْمُحْتَاجِ إِلَيْهَا. Jadi sebenarnya ayat ini mudah untuk dijamak, yaitu bagaimana? Yaitu bahwa bumi itu diciptakan pertama kali, ya kemudian bumi diciptakan pertama kali sebelum diciptakannya langit, kemudian Allah menciptakan langit, kemudian setelah itu Allah menghamparkan bumi, dan meletakkan di situ seluruh maslahat-maslahat yang dibutuhkan oleh bumi tersebut untuk bisa menopang kehidupan. Bismillah. Min dzalika taratan yukhbiru annahu bikulli syai'in 'alim wa taratan yukhbiru bi ta'alluqi ilmihi bi ba'di a'malil ibadi bi ba'di ahwalihim. Wa hadha al-akhir fihi ziyadatu ma'na wa huwa annahu yadullu 'ala al-mujazati 'ala dzalika al-'amal sawa'un kana khairan aw syarran fa yatadammanu ma'ihatati ilmihi at-targhiba wat-tarhiba. Di antara contohnya adalah terkadang Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Allah itu Maha mengetahui atas segala sesuatu, tetapi terkadang Allah juga mengabarkan bahwa ilmu Allah itu terkait dengan perbuatan, sebagian perbuatan hamba dan dalam sebagian kondisi. Maka ini menunjukkan bahwa ketika ilmu Allah itu dikaitkan dengan sebagian perbuatan hamba dalam sebagian kondisi, itu berarti tambahan makna. Itu adalah penekanan, taukid, ya. Jadi ilmu Allah meliputi ya segala sesuatu, tapi dalam masalah ini yang disebutkan kondisi tertentu atau perbuatan tertentu tersebut, Allah menekankan bahwa Allah mengetahui hal tersebut. Ya, ini adalah taukid. Wa huwa annahu yadullu, dan ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan atas amalan tersebut. Lihat, ini dalalah iltizam semua. Ya. Adanya ziyadatu makna, adanya mujazah, sawaun kana khairan aw syarran, baik apakah balasannya itu baik atau buruk tergantung perbuatannya. Fa yatadammanu ma'ahatati ilmihi at-targhib wa tarhib. Lihat, ini juga dalalah iltizam. Maka selain ayat tersebut membahas tentang bagaimana Allah itu, ilmu Allah itu mencakup segala sesuatu, ini juga mengandung ya targhib wa tarhib, ya motivasi dan ancaman. Ya, ini didapat dari mana, Syekh As-Sa'di? Dari dalalah iltizam. Dan ya ikhwah, ya masyayikh, kalau antum perhatikan, setiap ulama yang berdekatan dengan dalil, itu Allah akan memberikan keberkahan yang luar biasa kepada mereka dan karya-karya mereka. Ya, setiap ulama yang berdekatan dengan dalil. Tentunya imam mazhab, mereka sangat dekat dengan dalil. Tapi setelah-setelahnya, misalnya, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Katsir, An-Nawawi, dan selainnya para ulama yang berdekatan dengan dalil, itu Allah memberikan keberkahan pada ilmu mereka lebih daripada yang lainnya, ya, lebih daripada yang lainnya yang jauh dari dalil. Ya, maka ini menunjukkan bahwa wajib bagi kita untuk senantiasa dekat dengan dalil, merenungi dalil-dalil, ya, itu adalah kunci supaya ilmu kita itu bisa berkah. Min dzalika al-amru bil jihad fi ayatin katsirah fi ba'd al-ayat al-amru bi kaffil aidi wal ikhladi ila as-sukun fa hadhihi hina kana al-muslimuna laysa lahum quwwah wa la qudrah 'ala al-jihad bil yad wal ayat al-ukhar hina qaw wa sara dzalika 'ayn al-maslah wa huwa at-tariq ila qam'il a'da. Maka di sini di antara contohnya ayat-ayat yang zahirnya bertentangan adalah perintah untuk berjihad dalam banyak ayat, tapi di sebagian ayat yang lain perintah untuk ya bersabar dan menahan diri, ya tidak memerangi mereka. Fa hadhihi nakana al-muslimuna laysa lahum quwwa wa la qudrah 'ala al-jihad bil yad. Maka ayat yang kedua ini berbicara tentang ketika kaum muslimin itu lemah, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan untuk berjihad dengan tangan. Sedangkan ayat-ayat yang lainnya itu ketika kondisi kaum muslimin kuat dan ketika jihad itu adalah maslahat. Ya. Dan ketika itu adalah jalan untuk menyingkirkan musuh. Ya. Maka terkait jihad sudah Anda sebutkan, ini banyak syarat-syaratnya dan kondisi-kondisinya. Wajib bagi seseorang untuk menuntut ilmu terlebih dahulu atau bertanya kepada orang yang ilmunya terpercaya. Jangan semangat saja yang dikedepankan tanpa ilmu, sehingga yang ada malah merusak, yang ada malah zalim, yang ada malah mati konyol, bukan jihad syar'i. Wa min dzalika annahu taratan yudhiful asya'a ila asbabiha allati waqa'at wa taqa'u biha. Di antara contoh ayat yang tampak bertentangan adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala terkadang yudiful asya' ila asbabiha, mengkaitkan sesuatu dengan sebabnya, ya, mengkaitkan sesuatu dengan sebabnya yang itu menyebabkan sesuatu tersebut terjadi. Wa taratan yudifu ila umumi kudratihi wa anna jami'al asya'i waqi'ah bi iradatihi wa masyiatihi. Akan tapi terkadang Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan sesuatu kepada keumuman kekuasaan Allah dan bahwa segala sesuatu itu terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala, iradah dan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Fa yufidu majmu'ul amrayn itsbat at-tauhid wa tafarrud al-bari bi wuqu'il asya'i bi qudratihi wa masyiatihi. Maka kedua kelompok ayat ini menunjukkan, ya, memberikan kita faedah bahwa Allah itu maha kuasa. Allah, yakni kita harus mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh nama dan sifat Allah dengan meyakini bahwa hanya Allah yang memiliki nama-nama yang sempurna dan sifat-sifat yang sempurna. Wa tafarrudal bari bi wuqu'il asya' bi qudratihi wa masyiatihi, dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu untuk membuat sesuatu itu terjadi karena kemampuan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa membatalkan apa yang menjadi kehendak Allah tersebut. Wa itsbatul asbab wal musabbabat, ya, wa itsbatul asbab wal musabbabat. Dan tetapi di saat yang sama ini juga menunjukkan bahwa sebab itu bisa memberikan akibat pada sesuatu, sebab itu bisa memberikan pengaruh pada akibatnya, gitu. Ada hubungan antara sebab dan akibat. Wal amru bil mahbubi minha wan nahya anil makruh wa ibahatan mustawai tarafain, ya. Wa istafidul mu'min al-jadd wal ijtihad fi 'amali al-asbabin nafi'ah wan nadhar mulahadhati wan nadhar wa mulahadhati fadlillahi fi kulli ahwalihi wa anna wa alla yattakil 'ala nafsihi fi amrin min al-umur bal yattakilu wa yasta'inu bi rabbih. Ya, maka di sini selain kita menetapkan bahwa Allah itu maha mampu, maha kuasa, dan setiap kehendak Allah itu pasti terjadi, ya, maka di saat yang sama kita, ya, menetapkan bahwa ada hubungan sebab akibat dan ada perintah untuk mengerjakan, ya, sebab yang bisa mengarahkan kepada konsekuensi yang itu dicintai oleh Allah, dan larangan untuk melakukan sebab yang konsekuensinya bisa, ya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bolehnya untuk melakukan sesuatu yang netral-netral saja, begitu, ya. Jadi ada perkara yang diperintahkan, ada perkara yang dilarang, ada perkara yang mubah. Maka seorang mukmin bisa mengambil manfaat dari mengambil sebab yang bermanfaat tersebut. Bisa mengambil manfaat dari mengambil sebab yang itu dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan, ya. Wan nadhar wa mulahadhati fadlillah fi kulli ahwalihi, dan juga dua hal ini, ya, dua kelompok ayat ini juga memberikan kita faedah bahwa kita wajib untuk, ya, merenungkan, kita bisa merenungkan karunia Allah di setiap kondisinya. Karena Allah menetapkan sebab, kemudian Allah menjadikan dari sebab tersebut akibat. Ya, maka di sini ada karunia Allah Subhanahu wa taala di situ, ya, dan seperti contohnya adanya sebab akibat, ya, adanya sebab akibat ketika seseorang melakukan amalan ibadah kemudian hatinya menjadi tenang, ketika seseorang, ya, melakukan kemaksiatan hatinya menjadi gelisah, maka ini, ya, ketika seorang mukmin merasakan hal itu, ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Setiap mukmin tentunya pasti berdosa, ketika dia merasakan keresahan karena dosanya tersebut, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia merasakan ketenangan, kebahagiaan karena ibadahnya tersebut, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Sekarang coba misalnya Allah menetapkan sebaliknya. Seorang mukmin diperintahkan untuk beribadah, tetapi Allah menetapkan setiap seorang mukmin melakukan ibadah dia gelisah. Tapi diperintahkan oleh Allah. Kemudian seorang mukmin diperintahkan, dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan, tetapi Allah menetapkan adanya kebahagiaan setiap dia melakukan kemaksiatan tersebut. Coba bayangkan. Betapa ini adalah sesuatu yang bisa memberatkan manusia. Tetapi karunia Allah Subhanahu wa taala, Allah memerintahkan sesuatu kemudian menjadikan di antara akibatnya adalah adanya kebahagiaan dan ketenangan hati. Kemudian Allah melarang seseorang dari situ, melarang manusia dari sebuah perbuatan, dan Allah juga di saat yang sama menjadikan di antara akibat dari kemaksiatan tersebut dia akan merasa tidak tenang, dia akan merasa gelisah. Maka ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Dan ini harus kita syukuri, ya. Ini harus kita tadabburi, ya. dan ini harus kita syukuri. Wa la yattakil ala nafsi. Kenapa? Karena di antara ya ketika seseorang itu sudah merasakan bahwa ketika dia melakukan maksiat dia malah senang, dia malah tenang, dia malah bahagia. Kemudian ketika dia melakukan amalan ibadah dia malah tersiksa, terpaksa dan gelisah. Ya, maka ini adalah warning, ini adalah alarm baginya bahwa ya Allah Subhanahu wa taala bisa jadi mencabut karunia Allah darinya. Ini berbahaya. Hah? Wa alla yattakil ala nafsihi fi amrin minal umur bal yattakil wa yasta'inu bi rabbih. Ya, dan bahwa hendaknya seseorang itu bersandar, tidak boleh bersandar kepada dirinya ya dalam setiap perkara, akan tapi dia harus bersandar dan meminta pertolongan kepada Rabb-nya. Kenapa? Karena walaupun sebab itu memang akan memberikan, akan mengarahkan kepada akibat tersebut secara hitung-hitungan manusia, kalau melakukan sebab ini maka akibatnya itu. Kalau kita rajin belajar maka lulus kuliah, kalau kita begini maka dapat kerjaan yang bagus dan seterusnya. Ini hitungan-hitungan manusia saja. Tetapi tidak boleh kita bersandar pada hal ini. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha mampu, maha kuasa untuk ya menjadikan antara akibat dengan sebab itu tidak lagi berkaitan. Apa contohnya? Nabi Isa alaihissalam dilahirkan dari Maryam saja tanpa bapak. Itu bagaimana hubungan sebab akibat? Tidak ada. Bulan tiba-tiba dipisahkan. Bagaimana hubungan sebab akibatnya tiba-tiba? Tidak bisa kita pikirkan. Jadi atau misalnya ya Fir'aun membunuhi anak laki-laki, bayi laki-laki yang ada di Bani Israel, tiba-tiba Allah selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian tidak hanya menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, ditaruh di sungai oleh ibunya begitu ya, dan itu selamat. Ini gimana sebab akibat bayi ditaruh di sungai kemudian selamat? Gimana hubungan sebab akibatnya? Gak bisa. Kemudian setelah itu masuk ke diasuh oleh istrinya Fir'aun, kemudian menjadi anak angkatnya Fir'aun, kemudian ya berarti Fir'aun selama ini itulah yang dicari-cari, ternyata tinggal di rumahnya sendiri, di istananya sendiri. Coba bayangkan bagaimana hubungan, kalau kita tahu teori probabilitas gitu ya, ini probabilitas untuk ini terjadi itu sangat kecil sekali, tapi Allah Subhanahu wa taala menjadikannya itu terjadi. Jadi ini diantara kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali kisah-kisah terdahulu ya, seperti misalnya kisah Nabi Musa dengan Khidir ya. Kisah Nabi Musa dengan Khidir, maka itu juga menunjukkan bagaimana hubungan sebab akibat itu bisa jadi ya diubah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadza wallahu alam, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya sisa dari kaidah ini, kemudian insyaallah kita lanjut kaidah berikutnya di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.